Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di titian kolbu. Bagaimana kabar Anda dan keluarga di pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya ditemani oleh ibu-ibu pengajian yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu, sehat? Alhamdulillah, putih-putih, pulang umroh ya bu? Amin. Dari pengajian mana nih? Nurul Huda, daerah? Jembatan 5. Terima kasih bu ya, sudah ada di sini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Dari daerah mana ini? Mampang. Lumayan ya ke Pulau Gadung ya, nggak macet pagi-pagi. Iya, terima kasih bu yang sudah ada di sini. Dan pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang indahnya berbagi. Kalau tadi kita lihat di VT ada sekumpulan anak-anak yang meminta-minta, itu pasti sudah kita temukan ya bu ya, di jalan-jalan anak-anak jalanan. Nah karena kita berpikir untuk berbagi nggak ya, kita mau ngasih nggak ya, tapi yang kita pikirkan bermanfaat nggak ya untuk anak itu. Oke, kalau untuk biaya hidup mereka sehari-hari misalnya, atau untuk mereka nambah uang saku mereka, ataupun untuk biaya mereka sekolah. Tapi seringkali kita lihat ada juga anak-anak jalanan yang memanfaatkan kasih atau sedekahnya orang lain untuk narkoba. Nah kita akan membahasnya, nauzubillah, jangan sampai bu ya. Nah kita akan membahasnya bersama Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pergi haji ke kota Mekah. Iya. Berangkatnya pagi-pagi. Hidup kita makin tambah berkah kalau kita gemar untuk berbagi. Amin. Iya ya Ustadz, kalau tadi kita lihat yang sangat disayangkan ya Ustadz ya, tadi ada anak-anak yang minta-minta. Tapi kalau misalnya memang kita niatnya karena Allah, mau itu diterima mungkin dengan dipakai dengan hal tidak baik, sah-sah saja ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Berbicara berarti berbagi identiknya dengan sedekah ya. Iya betul. Ya walaupun bahasa Quran juga menyebutkan infak, dalam artian sampai ada di dalam salah satu kitab yang bernama Nasuh Diniyah karangan Syekhul Imam Mubarakatul Anam Al-Habib Abdullah Ba'lul Haddad menyebutkan, jangan lagi itu begitu setelah kita memberikan berbagi, lantas ternyata dia pakai untuk hal yang gak benar. Kita sudah memberikan secara ikhlas, ternyata begitu yang kita berikan, setelah kita berikan, uangnya ini dipakai buat mabuk-mabukan. Nah itu sama sekali tidak mengurangi pahala kepada orang yang telah memberikannya itu. Jadi yang dilihat bukan itu uang dipakai untuk hal yang gak benarnya. Yang dilihat pertama ketika dia meminta, yang mengaku butuh sedekah. Nah si munfik, si orang yang memberikan sedekah, itu sudah ternilai di hadapan Allah menjadi pahala sedekah. Adapun setelah kita berikan ternyata dipakai yang buat gak benar, itu urusan dia. Itu kalau misalkan si munfiknya, orang yang memberikannya itu nggak tahu. Tapi lain lagi masalahnya ketika orang yang memberikannya tahu memang si fulan ketika dia meminta-minta untuk bersedekah, nyapir ke sana kemari, dan kita tahu itu uang dipakai nggak benar, dan dalam kondisi kita tahu, kita wajib untuk tidak memberikannya. Lama kita tidak tahu, itu. Apa ya Ustaz, iya. Ya? Yang penting niat saja. Jelas. Iya. Itu ya. Baik. Sampai berbicara yang namanya berbagi itu, sampai Nabi lewat salah satu sabdanya bersumpah, salah satun uksimu alaihinna, aku bersumpah terhadap tiga hal. Berarti Nabi sampai bersumpah ini menunjukkan sesuatu yang Nabi akan sampaikan, sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting sekali. Apa kata Kanjeng Nabi? Arab kaitannya dengan tema kita pagi hari ini, berbagi. Sumpah Nabi yang pertama, mana koso malu abdin min sodako. Nggak akan ada ceritanya harta seseorang yang namanya usahanya akan jadi bangkrut dengan dipakai untuk berbagi, alias dipakai untuk bersedekah. Nggak akan ada ceritanya, kata Kanjeng Nabi. Nabi bela, aku bersumpah, nggak akan pernah orang jadi harta berkurang dengan dipakai untuk berbagi dengan orang lain. Wow. Gitu. kalaupun nanti bertambah-tambah kebaikan dalam diri kita ya Ustadz ya, tapi kenapa sih masih banyak orang yang ragu untuk berbagi, bersedekah gitu, hitung-hitungan gitu Ustadz? Hitung-hitungan gimana nih maksudnya? Ya hitung-hitungan kok misalnya saya punya duit misalnya 200 ribu gitu. Nah kok misalnya saya kasih semua 200 ribu, nanti saya makan apa besoknya, terus nanti bagaimana sisa saya, apa-apa yang gak makan gitu. Apa sih yang harus kita tanamkan untuk kita bersedekah gitu lillahi ta'ala tanpa harus menghitung-hitung? Iya, iya. Ya memang apa pertama harus kita ketahui, makanya secara konteks ayatnya itu harus betul-betul berangkat dari, apalagi syukur-syukur seperti ini gak beda dengan sahabat Nabi. Sahabat ada empat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini ketika konteks masalah berbagi sesuai dari yang baca tanyakan, ini pun kadarnya berbeda. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika Sayyidina Nabi bertanya, ya Abu Bakar, semua kamu infakkan harta kamu. Iya ya Rasulullah. Semua ya Abu Bakar, iya ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan untuk kamu dan keluarga kamu? Iya, betul. Jawaban seorang Abu Bakar As-Siddiq, cukup Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Ya Allah. Ini jawaban seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar mau niru cara begini, dilarang sama Nabi. Nah ini untuk kadar sahabat saja sudah berbeda di situ. Iya, iya. Karena memang kalau untuk kadar yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sudah ukur keimanannya. Ya. Sampai dikutip oleh Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali lewat kitab Ihya Ulumuddinnya, mengutip bahasa Nabi kita Muhammad SAW untuk kadar sahabat Abu Bakar dengan Umar sudah berbeda. Apa kata Kanjeng Nabi untuk yang nama Abu Bakar? Lawuzina imanu Abi Bakrin biimanil alamin larojaha. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sedikit seorang dengan imannya, jangan lagi sahabat yang tiga, dengan iman semua manusia yang ada di muka bumi, sungguh masih beratan timbangan imannya Abu Bakar seorang. Berarti tergantung bagaimana keimanan kita juga ya Ustadz ya. Cuman harus dibiasakan. Iya betul. Karena pelit jangan dipelihara. Mau punya teman berpelit Bu? Hah? Udah jelas konteks ayatnya, kalau orang yang gak demen berbagi, Al-ba'a'as-sahi, garibu minallah, orang yang pemurah, yang baik, yang dermawan, dekat dengan Allah. Garibu minannas, dekat dengan manusia. Mau gak punya teman yang royal, Bu? Mau kan? Ada apa-apa, mau kemana? Mau ngaji, kemana? Ke TV-an. Gimana kendaraan? Udah sayang tanggung. Depan gak, Bu? Waduh. Ya, jadi jelas-jelas dekat dengan Allah, dekat dengan manusia pun juga goribu minan jannah, dekat dengan surga. Allah sebutkan ba'idun minan nar, saya jauhkan dia dari jurang api nerakanya Allah. Kenapa? Orang yang demen berbagi. Tapi hati-hati kalau orang yang al-bakhil, pelit, korek, medit, mudut gasiran, tengok dalam, mereka jahe, mohon maaf ya. Itu. Yang begitu kata Kanjeng Nabi, jelas secara objektif bisa kita terima. Ba'idu minallah. Allah gak resep. Apain gue aja udah royal banget sama hamba gue, lu pelit kan gue. Tuh, mana lagi? Dekat jauh dengan Allah, sama manusia. Demen punya teman orang pelit tuh. Ya. Mau nyubit, gak mau dicubit. Ilmunya ilmu bongsang. Apa-apa tinggal nyangsang. Oh. Tuh, dekat jauh sama Allah, jauh dengan manusia, otomatis Allah jauhkan juga dengan surganya Allah, dekatnya ke jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa-siapa saja sih Ustaz yang harus kita wajib untuk bersedekah? Orang-orang seperti apakah? Al-Baqarah ayat 215, ketika Nabi ditanya oleh sahabat dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan pertanyaan berikut ini. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير ingat ini yang pertama nih فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. Tuh, lima urutan nih. Yang pertama yang harus kita segerakan, nomor pertama adalah siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kepada orang tua ya Ustaz? Oh, iya. Oh, padahal wajib juga ya Ustaz kita memberi kepada orang tua ya. Ada lima, lanjut nih. Lanjut, okay. Tapi harus break dulu Ustaz. Lanjut maksudnya di break dulu. Iya. Nah, ibu-ibu juga pasti ada yang mau bertanya, tapi bahas yang lima tadi juga kayaknya butuh waktu yang cukup lama ya Ustaz ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Fit & Co akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Insya Allah. Ya, angkah indahnya dan nikmatnya jika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu mempunyai rasa empati, untuk kita bersedekah, untuk kita selalu memberi di selama itu ada niat kita yang baik ya Ustaz ya. Jangan naudzubillah menjadi riya nantinya, ingin dipuji, ingin dilihat orang lain, jangan sampai ya Ustaz ya. Ya, silakan Ustaz langsung saja. Tadi baru pertama orang tua ya. Ya, jadi orang tua dalam artian di sini Allah masukkan kategori yang pertama boleh menerima pemberian daripada terutama dari anaknya. Orang tua di sini yang dimaksud dalam agama mengajarkan Nabi orang tua yang jelas-jelas telah melahirkan kita. Orang tua yang kedua kayak model kita kan di sini jelas sudah saya cerita di sini mungkin sudah bukan baligh lagi, sudah bulak-balik ini. Ya kan? Ya. Iya, dalam artian orang tua yang kedua, orang tua yang anaknya kita jadikan pendamping hidup kita. Arik ces Sunda mamitoa ibu. Betul, leres teh. Benar. Gitu ya. Nah, yang nomor dua adalah orang tua mertua kita. Orang tua yang ketiga yang dalam agama menganjurkan ajaran kita, Nabi kita menyebutkan orang tua yang menjadi guru-guru kita. Nah ini kita sudah menjadi anak yang punya kemampuan, bahkan belum mampu pun baru timbang punya usaha dalam artian apakah ya sebulan gaji standar UMR. Ya Allah ya Rabbi, jangan pernah lupa sama mereka nih, orang tua yang melahirkan kita kalau dia belum berumah tangga. Saya yakin, jangan heran, kalau bulan depan gajinya mah tetap segitu tapi ada tadi tambahan yang lain. Tuh, yang namanya orang tua, ibu di sini ada yang udah punya anak mantu gak? Ada ya? Kalau sebelah sini? Wah, alhamdulillah. Benar gak ibu? Kalau bahasa orang tua yang sering menyebutkan, ya Allah, ya Rabbi Ustaz, yang namanya orang tua terhadap anak mantu, jangan lagi habis lebaran begini, anak mantu mau datang nelpon dulu, umi, umi, atau apa bahasanya lah yang indah, ini saya mau datang, mau matang apa mentahnya aja. orang tuanya lebih cerdik, ucap kepada anaknya, mau dua-duanya. Ya Allah, jangan lagi orang punya anak mantu yang begitu, Bu. Ditanya kabarnya saja. Walau boleh saya wakilkan bahasa orang tua kampung saya, gunung dibilang besar, besaran hati orang tua udah tuh, Bu. Betul, Ibu, ya? Mudah-mudahan anak mantu lagi pernah dengerin, Ibu, ya? Insya Allah. Nah, hadirin hadir rahimakumullah, maka didominasikan yang pertama adalah orang tua. Jangan sampai punya anak mampu menjadi kader-kader model Al-Qomah. Kurang bagaimana Al-Qomah ibadahnya selalu di belakangnya Rasulullah. Tapi agak tersendat ketika sakaratul mautnya. Kenapa? Sempat menyakiti perasaan orang tuanya. Tuh, makanya orang tua dinominasikan pertama. Apalagi yang kedua. Nabi bahasanya ketika sahabat bertanya, Al-Quran menjawab yang kedua. Wal-akrabin. Siapa di sini yang dimaksud? Kerabat-kerabat encang-encingnya babe. Iya. Ya Allah, ibu begitu lihat punya ponakan yang sudah punya kemandirian, dia datang ke sebagai ke pamannya atau ke uaknya, ke encang-encingnya, ke omnya atau ke bibinya bahasanya, terserah istilah apa bahasanya namanya. Yang namanya dia datang bukan datang mau minjem duit, datang bukan meminta duit, datang ujung-ujung silaturahim. Bu, ngelihat punya ponakan model gitu senang nggak, Bu? Begitu datang mau pamitan, cium tangan, dicium. Ada salam tempelnya. Ini apa nak? Ya Allah, doakan dia tambah berkah. Senang gak, Bu? Nah. Waduh, kalau pengen tuh tiap hari ada ponakan yang model begitu kan, Bu? Tuh. Ketika punya ponakan model begitu, makin akur gak rumah tangga tuh? Makin akrab gak? Indah agama mengajarkan. Ditaruh nomor dua encang-encingnya tuh. Mana lagi? Baru yang pindah kepada yang lain. Apa? Wal-akwal yatama. Mereka-mereka anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang yang miskin. Wa benis sabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lebih-lebih kalau misalkan ada anak yatim dan saudara pula. Begitu, itu secara urutannya. Aduh, yang harus perhatikan adalah orang tua ya, mitoha. Iya dong, Jelas. Tapi nggak gini ya Ustaz. Ma, Bu, saya mau sedekah nih. Gitu kurang ajar ya. Iya, itu nggak perlu kita sebutkan. Ya. Baik, Ustaz, kita akan kasih kesempatan ya ada ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu, yang mana dulu? Sebelah mana? Ya, oh, silakan. Dari Mampang dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Minarti. Iya Ibu. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Apakah kita bisa berbagi dengan orang yang berbeda agama? Makasih. Iya. Bicara berbagi alias kalau bahasa Qur'annya infak atau bahasanya juga agama kita menyebutkan sedekah. Karena yang namanya berbagi tentunya dari yang atas kepada yang bawah ya. Gitu. Nah, singkatnya jangan lagi kita orang Islam yang kitab suci Qur'annya jelas-jelas membacakan demikian. Sekalipun itu yang namanya itu ayatnya kita yang punya, kita orang Islam, yang make bukan orang Islam. Kan banyak nih. Ya, mengundang anak-anak yatim yang ngundang bukan orang Islam. Diberikan bingkisan, diberikan santunan. Yakin secara kontrak dunia, bukan akhirat. Kontrak dunia itu orang yang memberikan, walaupun dia bukan orang muslim, pasti usahanya makin berkah. Inilah yang dipanggil kalau kita menerjemahkan. Cuman sayang di sini takutnya ada orang Sunda sih ya. Ada? Ayo. Abdi badannya dari Sunda ibu. Mau enggak ya? Mungkin tuh ibu ya? Iya. Seher didinya ya bunya. Alhamdulillah. Iya ibu. Bismillahi kalawannya baca dengan Allah. Kok dia ketawa ya. Ar-Rahmani anu mapari nikmat alit di dunia. Ar-Rahim anu mapari nikmat ageng di akhirat. Ngartos? Nah, singkatnya ini bahasa orang Sunda. Ya Allah, Maha Suci Allah dengan menyebut namamu yang mulia. Ya Rahman yang memaparkan nikmat kecil di dunia. Itu walaupun dia bukan orang muslim, gemar bersedekah. Allah Maha Rahman. Kecil di hadapan Allah tuh. Yang namanya dunia, jangan lagi 1M. Bermiliar-miliar pun di hadapan Allah, kecil. Makanya memaparkan nikmat alik di dunia. Dia bersedekah, bukan orang Islam. Yang punya dalil kita. Allah garanti, pasti makin berkah usahanya. Apalagi, jelas-jelas kita orang muslim. Ustaz bagaimana berbagi sama orang yang gak mampu dan dia bukan orang muslim. Silahkan, itu jelas-jelas sangat-sangat menyapa. Walau bahasa Nabi Balyazza, pasti makin bertambah. Bertambah dan berkah daripada apa yang kita punya. Tadi kan jelas yang bukan orang muslim aja masih Allah bayar, apalagi yang jelas-jelas orang muslim. Begitu ibu. Sama-sama. Iya, karena kita hidup bermasyarakat tidak hanya agama kita sendiri ya Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz, kalau kita bicara mengenai sedekah bertambah kebaikan dalam diri kita ya. Jadi ada yang mengumpamakan misalnya kita ingin bersedekah ataupun kita ingin beramal gitu. Misalnya kita ngasih uang 50 ribu, baliknya 50 ribu atau lebih gitu. Sebenarnya rezeki yang Allah berikan kebaikan itu tidak hanya uang saja ya Ustadz ya. Banyak sekali kan istilahnya rezeki yang Allah berikan baik efeknya ke kita. Iya. Tapi ya, apa nama jelas ya bicara rezeki termasuk kita Allah berikan nikmat sehat pagi ini kita masih bisa ngaji di Studio TV One ya itu rezeki ya, kita tambah ilmu jelas rezeki. Tapi memang bahasanya kalau kita ingin dapat kakap mancingnya jangan pakai cacing tanah. Bener, biar pada modalnya pengen urusan go 100 juta. Modal sedekahnya cuma tabassum muka ala waji akhika sodako, senyummu dengan saudara kamu adalah sedekah. Pengen dapat urusan yang goal 1M. Apa sedekahnya? Senyum modal ras. Ketukar. Gitu. Gimana pancingannya? Gitu. Nah, ini perlu memang ya dalam urusan rezeki sampai Nabi Pak Quran, bukan Nabi ya. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah sangat begitu objektif. Dari mulai 261 Allah memberikan perumpamaan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita sholat, gak ada di Quran kita temukan kalau sholat pahalanya sekian-sekian gak akan ada. Yang namanya kita haji ketemu dalam Quran, oh pahalanya haji sekian sini, gak bakalan ketemu. Mana lagi, lihat kita kemarin puasa Ramadan Al-Baqarah 183, ayatnya ada, lantas pala kalau puasa sekian-sekian, gak bakalan ketemu. Tapi lain ketika Allah anjurkan kita untuk berbagi, untuk kita gemar bersedekah, hitung-hitungan dulu. Maka kalau takut nyumbang, takut jadi bangkrut, ambil kalkulator dulu. Gak apa-apa. Boleh Ustaz, yuk kita lihat ayatnya. Makanya disebutkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berhak melipat gandakan kepada siapa saja hambanya yang dikehendaki. Mau nyumbang, takut nanti bangkrut, ambil kalkulator. Ustaz, saya bulan ini keluar sekian ratus juta, sekian juta. Silakan hitung-hitungan insyaallah. Apakah bulan berikutnya bulan pasti Allah bayar. Boleh begitu, silakan. Makanya di akhirnya, wallahu wasiun alim. Tapi buat orang-orang yang sudah ibadah, karena Allah, Allah lebih luas dari segalanya itu. Subhanallah. Iya, baik. Ustaz, kita akan lanjutkan kembali. Baik. Karena kita harus break. Ibu-ibu juga pasti ada mau bertanya lagi ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tetap di Titian Kolbu. Insyaallah. Terima kasih pemirsa, yang masih setia bersama kami di Titian Kolbu. Dan kita masih membahas mengenai indahnya berbagi. Atau di sini kita lebih mengutamakan adalah sedekah. Nah, kalau mungkin kita sering mendengar atau melihat orang bersedekah itu adalah dengan memberikan uang ya Bu ya, ataupun dengan memberikan ya amplop tapi isinya uang juga sih gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih Ustaz, apakah memang harus memberikan uang ataukah saya punya uang tapi kayaknya orang itu lebih mementingkan atau lebih perlunya kayaknya isi sembako ya sudah, atau beras saja atau minyak saja, gimana Ustaz? Apakah memang sedekah harus dengan uang saja kan? Iya, masih ke dalam konteks berbagi, makanya biar tidak menjadi kesalahpahaman dalam artian enggak salah interpretasi. Tadi yang kepada orang tua itu jangan kita maknakan anak ngemasih kepada orang tutus sedekah. Ya, makanya di konteks ayat 2 Al-Baqarah 15 di akhir ayatnya sudah dalam pertanyaan bacanya wa ma taf'alu min khairin, dan apa-apa yang kamu berikan yang menghasilkan kebaikan. Punya sendal ada dua pasang. Ya, menjelang lebaran begini orang tua dibagi pasti enggak bakalan nolak, Bu. Nolak, Ibu. Ya, dipakai buat ke masjid, berarti itu ada kemanfaatannya. Saya punya air ada dua botol. Gitu. Lah ibu dalam kondisi saya bagi itu sudah termasuk. Jadi enggak harus diartikan hanya dengan materi. Gitu. Pengajian. Waduh, misalnya ngaji di TV One harus bawa kitab. Iya. Betul kan? Betul. Ya, ternyata teman kita belum punya. Iya. Kita punya dua, bahagi, itu dimanfaatkan, itu bernilai di hadapan Allah. Kita sudah berinfak, tapi dalam Allah jadi pahala sedekah. Iya. Jadi enggak hanya diartikan dengan tafsiran fulus. Iya, betul. Sesuatu yang menghasilkan manfaat. Begitu, Pak Jadi. Iya. Baik, jadi apapun tapi intinya adalah niat kita untuk sedekah ya Ustaz. Ya, betul. Insya Allah bermanfaat ya. Lagi kalau misalnya ada ibu-ibu di rumahnya sering dipakai pengajian, makanannya saya sedekah ya Ustaz ya. Ya baca kita kalau mau kirim makanan pengajian saya enggak nolak saya dong. Ya tapi benar Bu, karena rumah saya rame ya, sering pada pengajian, tapi udah dah niatin sedekah ya, niatin sedekah. Nah tapi ini ada pertanyaan menggelitik nih Ustaz. Iya. Misalnya kita kehilangan satu barang, pasti ada gini, handphone saya hilang, kurang sedekah sih loh. Atau memang dikaitkan seperti itu Ustaz? Ya bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Kenapa? Karena sesuatu yang kalau ya ini yang tahu diri sendiri ya, gitu. Tolong ini nggak bisa dimanipulasi. Yang tahu diri kita sendiri itu beli barang duitnya dari mana. Lah ketika memang sudah betul-betul ya Allah berusaha dengan hasil yang halal, sedekahnya udah gemar, nah itu yakinkan itu sengaja Allah ingin menaikkan tingkat derajat keimanan kita. Tapi banyaknya mah banyaknya dari hasil yang hal-hal uang dari uang panas. Ya akhirnya begitu hilangnya cepat sekali. Gitu, karena kalau kita betul-betul jarang nih dalam artian ya kalau boleh dari hasil yang benar, halal, orang juga pun mau ngambil. Iya, gitu. Ini kayaknya ya akan tahu kalau nanya dirinya masing-masing dah. Gitu. Iya, nah itu begitu Pak Cici. Jadi memang itu pengaruh. Coba-coba dah. Kemana kesana kemari ada kesempatan ngambil dari yang gak benar. Coba asal boleh. Gak akan ada kerupaannya. Hilang iya. Cepat habisnya. Tuh. Contoh, misalkan dapat harta yang dalam artian harta ujung-ujung, begitu orang tua meninggal dunia, ada ngarepin orang tua buru-buru meninggal? Ya, harta warisan. Kalau kata orang mampang, dapat bodol. Kata orang bodol. Nah, itu hati-hati tuh. Gitu. Emang uang boleh timbang nerima, nggak ada hasil usaha. Nah, betul-betul diupayakan buat yang baik. Jangan lupa sama yang ngasih siapa? Asbab orang tua kita. Ini kadang-kadang kan begitu dapat nerima ujung-ujung buat nerima hasil usaha, lupa sama almarhum-almarhumah. Besar dapatnya ratusan juta, abisnya nggak berasa, Bu. Masih panas, bukan duit yang panas. Begitu. Iya, baik. Ustaz, kita kasih kesempatan ya. Silakan. Ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Sebelah mana dulu? Ya. Mampang dulu, iya. Langsung saja, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anugrahati. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Silakan, Ibu. Bagaimana hukumnya bagi orang yang malas berbagi kepada orang lain? Mm-hmm. Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara konteks ayat, makanya Allah perintahkan ada 3 ayat yang Allah turunkan berangkai. Saya nggak sebut yang 3-3-nya sesuai dengan pertanyaan Ibu. Di antaranya, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini saya berbicara berbagi yang wajib dulu nih, Mbak Cece. Kalau bicara sunnah jelas-jelas banyak jalannya itu. Ya. Yang wajib dulu. Ibu rajin sholatnya. Usaha maju. Lantas zakatnya ogah. Dalam artian, ya sholat ya pernah ketinggalan. Tapi yang namanya usahanya makin maju. Hitungan zakatnya nggak pernah diingat-ingat. Ini nggak akan seimbang sia-sia sholatnya. Kalau orangnya nggak berzakat. Atau berzakat rajin. Harta sampai haul dari zakatnya dikeluarkan hitungan zakatnya. Tapi sholat juga ogah. Juga sia-sia. Singkatnya, sholat dikerjakan zakat pun ketika harta sudah sampai haul dari zakatnya, wajib untuk kita keluarkan. Ini bicara berbagi yang wajib. Ustaz, tadi kita bicara mengenai berbagi. Tentunya di sini adalah berbagi kepada sesama ya Ustaz ya. Betul. Nah, bagaimana sih Ustaz supaya kita ingin menjaga bahwa di hati kita atau perilaku kita ini senantiasa untuk kita bersimpati atau berempati dengan orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di sekitar kita gak peduli, biarin aja kita aja sendiri susah, makan aja susah gitu ya Bu ya, bayar bulanan, bayar ini juga susah. Bagaimana sih supaya kita ingin mendahulukan kepentingan orang lain baru kita dulu gitu. Tapi jangan sampai membuat kita jadi maksudnya bangkrut gitu Ustaz. Iya, iya. Jadi ya sudah kita bisa memanage keuangan dengan baik, bisa memberi, dan untuk kebutuhan kita pun juga bisa. Gitu. Jadi coba kita hitung-hitung, setiap kita dapat keuntungan, ngaji dari TV One, ada bonusnya. Di kalpan berkah gitu. Iya, jadi biasakan. Nanti insya Allah gitu banyak dipikirin, udah pasti ya. Iya. Ya singkatnya dari tempat lain pun, baik on air maupun off air, itu kalau pengen berkah. Jadi biasakan. Biasakan ya, langsung ya Ustaz ya, setelah kita menerima apa yang... Kalau ibu pagi ada arisan ya. Oh iya. Enggak 100% juga paling enggak 10% lah. Amin. Iya. Begitu. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi kesimpulan ya. Tetap bersama kami pemirsa. Kita akan kembali dari kesimpulan bersama Ustaz Taufiqur Rahman. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Ya alhamdulillah pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir. Tapi sebelum Ustaz Taufiqur Rahman memberikan kesimpulan, ini sering ada pertanyaan ke saya nih Ustaz, ataupun saya suka melihat ada seorang ibu yang waktu itu saya sedekah, tapi saya ingin amalan sedekah saya untuk almarhum orang tua saya. Nah, saya bingung, kok emang bisa ya Bu ya? Karena setahu saya memang sedekah memang pahalanya untuk insya Allah ada dapat kita, dan memang Allah ilahi ta'ala karena Allah gitu. Bagaimana Ustaz nih maksudnya? Iya, sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang pertanyaan yang Mbak Cica tanyakan. Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku yang mereka sudah tidak ada di muka bumi, sudah meninggal dunia? Kata Nabi jawab, bala, iya ada. Apa di antaranya? As-sadaqatu alaihima. Niatkan sedekah untuk kepada keduanya. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mbak Cece, jadi yang dimaksud di situ jelas orang tua telah meninggal dunia, semua terputus. Semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Itu berarti amalia orang tua masih hidupnya. Yang kedua, apa? Yang insya Allah walaupun orang tua sudah dikubur, tapi tetap transferannya mengalir. Apa? Ya, awwaladin salihan yad'ula, meninggalkan anak-anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ketika orang tua telah meninggal dunia, kita sebagai anak masih mau bersedekah, jangan lagi disebut pahalanya buat almarhum. Enggak disebut juga. Berarti itu orang tua sudah mampu menciptakan, menghantarkan anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Dia mau bersedekah. Nah, dengan sendirinya, dengan asbab anak yang soleh ini, jadi bukan sedekah demikiannya, sebab anak yang soleh ini, yang orang tua mampu menghantarkan anaknya menjadi anak yang berbakti, itu transferannya akan terus kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Begitu. Jadi apalagi kita doa dengan mengirimkan khusus, ya buat orang tua telah meninggal dunia. Begitu orang tua meninggal dunia, anak yang ditinggalkan makin rajin ibadah lima waktunya, makin mantap tahajudnya, makin rempuk akur kekeluargaannya. Nggak pakai disebut itu orang tua bahagianya. Karena apa? Mampu meninggalkan anak-anak yang soleh. Itu menjadi apa? Transferannya nggak akan ada putus-putusnya dari anak yang soleh. Tuh. Ya, jadi apalagi dengan khusus almarhumah orang tua saya dan sepulan namanya ini gitu. Ya Allah ya Rabbi, Allah udah Maha Paham. Begitu maksudnya. Gitu. Baik, segala suatu perbuatan kita sebagai anaknya dari anak almarhum almarhumah itu istilahnya mengalir kayak transfer gitu ya Ustaz ya. Untuk ya insyaallah di alam sana pun mereka akan tersenyum melihat kita karena kebaikan bahagia kita, sampai ya. Kata Kanjeng Nabi memberikan analogi kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau boleh milih itu orang tua yang telah meninggal dunia dipilih, ya hai kamu saya berikan aja dunia beserta isinya, mereka ogah. Karena alamnya sudah bukan di dunia lagi. Ya. Mereka sudah pindah dalam artian yang alam barzah. Kalau boleh milih mereka mauan mengirimkan kiriman doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Itu bahagia mendapatkan kiriman doa ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Mm-hmm. Bu, makanya kalau doa buat orang tua biar yakin. Jangan angkat tangan berdoa, jadi singkat aja. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Iya. Cara pakai Robi Firly, silakan. Robi Firly, wali-wali daya, cakep. Ngaji di daerah Cikarang. Pak Kiai boleh nggak saya doa buat orang tua pakai bahasa saya nggak bisa pakai Robi Firly. Saya tanya bagaimana doanya, begini Pak Kiai, ya Allah ampun dosa nyak gua ngapa. Depan ngapa nggak ngapa boleh Pak Kiai, boleh Allah paham. Begitu jadi. Iya, baik. Nah Ustaz, seringkali saya mendapatkan satu wacana gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bersedekah gitu, sedekahlah terlebih lagi dengan orang-orang terdekat. Tetangga-tetangga terdekat dulu ya Ustaz ya, baru ke yang jauh. Jangan sampai kita misalnya sampai ke pelosok daerah, tapi tetangga kita pun juga maaf kurang, nggak bisa makan gitu ya Ustaz. Terus pakainya juga tidak layak. Apakah memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Sampai Nabi memberikan ultimatum, laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Nabi, bukan termasuk golongan umatku yang dia tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Sampai begitu Nabi memberikan warning. Dalam artian, berarti di sini Nabi menyebutkan lewat bahasanya, dianjurkan itu betul-betul berbagi. Siapa berbagi yang pertama? Yang terdekat dulu. Jangan sampai kemana-mana sampai orang tua kita masih susah. Sering orang tua sering nyebut yang namanya orang tua kaya anak jadi raja. Kadang-kadang nggak sedikit anak kaya orang tua jadi budaknya. Tapi yang begitu bukan jamaah TV One, bukan ibu. Ini lagi cerita orang sana itu. Tuh. Nah, jadi ya begitu Pak Cece. Utamakan yang terdekat terlebih dahulu. Saudara-saudara kita ya Ustaz ya, yang masih saudara dengan kita yang harus kita utamakan. Iya, baik. Nah Ustaz, ini kalau misalnya kemarin di bulan Ramadan ataupun mendekati hari raya nih, banyak sekali misalnya mohon maaf pengemis ya, ataupun yang di pinggir jalan itu yang mereka sudah terkoordinir. Mereka ya datang dari kampung, istilahnya menjadi pengemis dadakan gitu Ustaz. Nah bagaimana sih supaya kita bisa memilih memang ini memang benar-benar mereka yang membutuhkan, mana yang mereka hanya menjadikan itu sebagai profesi gitu. Karena kita secara kasat mata kan hampir semuanya sama gitu dengan akhirnya mereka. Akhirnya kita ketika akan memberikan kan ada ketika kita memberi hati ada rasa was-was. Ada yang betul-betul kalau bahasa orang Mampang betul-betul jonjon. Iya, betul. Nah, di situ kita lihat kalau misalkan mulai ini kayaknya ada intrik-intrik indikasi ini yang betul-betul dikoordinir nggak benar, dia jangan berikan. Iya. Lah kita berikan kepada mereka-mereka yang sudah kita yakini hati kita serah, betul-betul yakin ini memang dia membutuhkan yang seperti itu. Begitu. Jadi ya ke, tadi saya bilang di konten di awal seandainya kita sudah tahu memang dia buat yang nggak benar, lah jangan diberikan. Iya. Begitu. Ya lain halnya kalau dia nggak tahu. Iya. Gitu. Iya, mending kita ngasihnya filah ta'ala ya, Ustaz. Betul. Baik, nah Ustaz Agas, nanti asal sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Bagaimana Ustaz kalau memimpin doa? Iya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Berikan kemaslahatan kepada kami, ya Allah, di dalam menjalankan perintah agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini memang merupakan benteng buat kami. Wa aslih lana dunyana, berikan kemaslahatan kepada kami di dalam menjalankan hidup di dunia ini. Alladhi fiha ma'asyuna, yang dunia ini memang merupakan tempat hidup kami. Wa aslih lana akhiratana, berikan kemaslahatan kelak untuk kehidupan akhirat kami. Allati fiha ma'aduna, yang akhirat itu memang merupakan tempat kembali kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Waktunya, ilmunya, doanya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Banyak. Ibu-ibu, terima kasih ya Ibu ya, sudah ada di sini. Ibu-ibu, terima kasih sudah ada di sini. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kalbu setiap hari jam 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok dengan membahas tema yang berbeda. Sekiranya, Ustaz Taufiqur Rahman, seluruh kru pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.